Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbil alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah, karena tadi ada kendala teknis, internetnya mati. Far'un walau walaga fil ina'i kilabun aw kalbun marratin fa fihi khilaf. Kalau seandainya yang menjilat bejana tersebut kilabun, itu anjingnya lebih daripada satu, lebih dari tiga bahkan, banyak anjing, au kalbun marratin, atau satu anjing tapi menjilatnya lebih daripada tiga kali, banyak berkali-kali. Karena ketentuannya kalau satu kali jilatan dibasuh tujuh kali, salah satunya dengan tanah, kan begitu. Kalau ini yang menjilat lebih daripada satu kali, khilafun, ada perdebatan, rajihu, yang rajih, yakfi sab'un, cukup tujuh kali bilasan saja. Walaupun anjing yang menjilat lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali, bahkan berkali-kali, cukup satu kali, itu cukup tujuh kali bilasan yang salah satunya dicampur dengan tanah. Walau waqa'at najasatun ukhra fil ina'i alladhi walaga fihi al-kalbu kafa sab'un. Kalau seandainya terdapat atau jatuh ke dalam bejana tersebut najis lain selain jilatan anjing, kafasabun, cukup tujuh kali bilasan. Jadi setelah anjing itu menjilat begitu ya, kemudian bejana tersebut, wadah tersebut di apa, kejatuhan tai kucing misalnya, kejatuhan tai ayam misalnya, kejatuhan tai kucing misalnya, tai tikus, maka untuk membersihkannya cukup tujuh kali, atau dikencingin, dikencingin kucing misalnya, cukup tujuh kali bilasan saja. Walau kanat najasatul kalbi ainiyah, ini penting nih, kalau seandainya najis anjing itu ainiyah, ada wujudnya, ainiyah itu terlihat, berarti ada hal di mana najis anjing itu sifatnya hukmiyah. Kalau ada beda hukmiyah dengan ainiyah, berarti tidak ada pembahasan atau tidak ada pembedaan bersentuhan dengan anjing itu kering atau basah. Yang basah kena najis, yang kering enggak kena, enggak. Karena najis dalam mazhab Syafi'i itu ainiyah ada, hukmiyah ada. Ainiyah itu ada bendanya, ada barangnya, kelihatan. Kalau kita bersentuhan dengan anjing tuh ada jilatannya tuh, kelihatan cairannya gitu. Atau mungkin kita kejilat oleh anjing di satu tempat, kemudian kita pulang untuk bersuci, dalam perjalanan pulang jilatan itu tiba-tiba lama-lama kering, kena matahari. Nah, ini tangan kita yang awalnya ini jadi najis hukmiyah gitu. Atau kita nempelin apa namanya tangan kita ke badan anjing, itu jadi najis hukmiyah. Jadi tidak ada bedanya basah atau kering, yang bedain nanti adalah jenisnya, ainiyah dengan hukmiyah gitu. Tapi tetap kewajibannya tetap dibasuh tujuh kali. Walau jadi yang disebut ainiyah itu adalah najis yang terlihat. Walau kanat najasatul kalbi ainiyatan, kalau seandainya najis anjing itu ainiyah, terlihat ada bendanya, ada barangnya, lahu jirmun, ada dimensinya. Falam tazul dan najis apa, najisnya tuh enggak hilang-hilang, dibasuh enggak hilang, seperti bulunya atau jilatannya enggak hilang-hilang gitu. Illa bi salasi ghasalatin, kecuali dengan tiga kali basuhan. Ini saking karena udah ini kali ya, udah kering itu jilatannya tebal kemudian kering, itu kan jadi susah. Dan itu tidak bisa hilang kecuali dengan tiga kali basuhan. Masalan, contohnya begitu ya. Jadi jilatan anjing enggak bisa hilang kecuali dengan tiga kali basuhan baru hilang. Husibat wahidatan ala sahih, maka yang tiga kali itu husibat dihitung sebagai wahidatan, satu kali bilasan. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi maksudnya satu kali bilasan itu wajib menghilangkan aini ya, najis anjingnya. 2-7 kali itu adalah penunaian atas ta'abudi, penunaian atas dogma, penunaian atas perintah Allah, penunaian atas hukum syariatnya. Tapi basuhan yang pertama harus menghilangkan najisnya. Maka kalau najisnya baru hilang 3 kali bilasan, maka 3 kali itu dihitung 1. Kalau hilangnya sampai 4 kali, berarti 4 kali itu dihitung 1. Itu begitu. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi 1 kali bilasan, 1 basuhan atau basuhan pertama harus menghilangkan ainnya. Menghilangkan benda najisnya. Begitu. Kalau itu hilang dengan 3 kali basuhan, bahkan sampai 5 kali basuhan, maka berarti itu dihitung 1 doang. Paham dan paham ya. Walau fi syai'in najasan. Kalau seandainya anjing itu menjilat fi syai'in di dalam, di menjilat barang lain selain bejana, najasahu, maka barang tersebut menjadi najis. Fa asaba dzalika syai'an akhar najasahu. Kalau benda tersebut nempel dengan benda. Jadi walau fi syai'in najasahu. Kalau anjing itu menjilat benda sesuatu benda, katakanlah HP, dia jilat. Maka HP ini najasahu, dia najiskan HP ini. Anjing membuat HP ini menjadi mutanajis. Ada najisnya di sebelah sini, ada najisnya. Walau fa asaba dzalika syai'an akhar, kemudian dari HP ini, jilatan anjing ini kita kantongin. Di sini ada jilatan anjing ini, di sini nih. Ini jilatan anjing, akhirnya asaba syai'an akhar, itu terkena benda yang lain, bajunya. Tajib najasahu, maka HP ini itu juga membuat baju jadi najis. Dan najis mughalladzah, karena yang dibawa itu adalah jilatan anjingnya. Najasahu itu juga membuat dia jadi najis. Wa wajaba ghuslu dzalikal akhar sab'an. Berarti dia wajib membasuh benda yang terkena tersebut 7 kali. Jadi HP-nya dibasuh 7 kali, kemudian baju yang terkena jilatan anjing yang dibawa sama HP itu juga 7 kali bilasan. Salah satunya dengan tanah. Nah, berarti bedanya apa namanya, kering atau basah, itu beda dalam hal intiqalun najas, perpindahan najis. Tapi yang namanya kita bersentuhan dengan anjing ya najis, maka wajib dibasuh. Cuman kan habis bersentuhan nggak ada tuh, nggak ada bulunya, nggak ada jilatannya, maka ketika kita nempel benda yang lain nggak kebawa najis, jadi nggak perlu dibasuh 7 kali. Yang basuh 7 kali ini ya tangan kita ini. Beda kalau tangan kita bawa jilatan anjing, kemudian jilatan anjing kita gosok-gosok ke celana, akhirnya celana kena. Dari celana jatuh ke pulpen. Pensil kena, pensil taruh di lemari, buku-buku kena, semuanya kayak corona, satu kena semuanya kena kan, apa namanya, pandemi. Walau fi tu'amin jamidin, kalau si anjing itu walau menjilat fi tu'amin jamidin di makanan yang jamid itu keras, makanan yang keras, bukan cairan maksudnya, alqa ay ulkiya ma asabahu wa ma haulahu, maka yang dijilat oleh anjing tersebut, ulkiya, dilempar, maksudnya dibuang, diambil kemudian dibuang, wa ma haulahu, dan yang ada di sekitarnya. Gitu, katakanlah anjing ini ada roti begitu ya, makan di sebelah sini gitu, maka bagian ini wajib dibuang dan yang sekitarnya. Sekitar itu maksudnya sekitar jilatan anjing, sekiranya sampai pada bagian yang bersih daripada jilatan anjing, itu harus dibuang harus dibuang. Sampai mana tadi? Wabakiyal baki ala taharatihi, dan sisanya itu tetap dalam kesucian karena enggak kena jilatan anjing. Walau adkhala kalbun ra'sahu fi ina'in, kalau seandainya kita punya bejana, bejananya cekung, buka bejananya agak panjang. Adkhala kalbun ra'sahu, anjing masukin palanya ke dalam bejana tersebut, fihi ma'un, yang di dalam bejana tersebut ada air, walam yu'alam, dan kita enggak tahu. Kita enggak tahu hal walagha fihi amla, apakah anjing jilat di dalam bejana tersebut atau enggak, karena palanya masuk ke ember, kita enggak lihat tuh apa yang dilakuin di dalam. Palanya masuk ke ember, palanya masuk ke bejana, dan kita enggak tahu apakah dia jilat atau enggak. Fa in akhraja famahu yabisan, kalau dia keluarkan lidahnya dan dalam lidahnya dalam keadaan kering, dalam keadaan yabis, basah, lam yuhkam bin najasati, maka kita tidak menghukumi najisnya bejana tersebut. Wa kadza, begitu juga in akhrajahu ratban, kalau dia keluarkan lidahnya ratban dalam keadaan kering, alar rajih. Jadi walaupun dia mengeluarkan lidahnya basah, kita enggak bilang bejadanya najis. Apalagi kalau keluarin dalam keadaan kering, kita juga enggak bilang itu bejadanya najis. Alar rajih, menurut pendapat yang rajih. Li'annal asla, karena hukum aslinya adamul wulu. Hukum aslinya itu tidak ada jilatan. Ya kan? Karena sesuatu harus terlihat secara zahir, baru kita bisa hukumi. Sesuatu yang kita enggak lihat, kita enggak bisa hukumnya apa-apa. Nah, itu penting tuh dalam taharah tuh, kita tidak dituntut oleh syariat untuk sesuatu yang kita enggak lihat. Sesuatu yang kita enggak tahu. Mungkin kita enggak lihat tapi orang lain lihat dan kita secara yakin keyakini baru kita hukumi. Tapi kalau kita enggak lihat, kita enggak tahu, syariat enggak nuntut kita untuk itu. Kan gitu. Hatta sampai orang minum khamar, kalau dia enggak tahu itu khamar kan juga enggak ada masalah. Dia masuk ke rumah temannya, di kos temannya, langsung duduk, kemudian depannya di meja ada minuman, dia langsung minum, ternyata dia tahu bahwa itu khamar. Enggak dosa tuh. Kenapa? Ya, dia enggak tahu itu khamar. Biasanya yang dia tahu teman dia ini orang soleh, orang benar, di atas mejanya ya kagak ada khamar. Dia datang ke kos temannya, dia langsung minum, kan dia enggak tahu. Kan gitu, dia enggak tahu. Ternyata sebelum dia datang, dia temannya itu bawa teman juga yang bawa khamar, kan beda lagi tuh ceritanya. Lian al asla adamul wulu, karena aslinya, hukum aslinya adalah ketiadaan jilatan. Wabaqaul ma'u ala taharati, dan air tetap dalam keadaan taharah. Warutubatuhu, dan basahnya mulut anjing tersebut, masih banyak spekulasi. Annaha min lu'abiha, bisa jadi basahnya itu min lu'abiha, dari air liurnya, bukan gara-gara dia jilat air dalam bejana. Fala yutrahul aslu, maka tidak boleh hukum asal yutrah dibuang bisyaki, hanya karena keragu-raguan. Kan gitu. Ketika dia masuk palanya ke dalam bejana, kemudian dia ngeluarin palanya dan lidahnya meler basah. Gitu. Basahnya lidah tersebut masih punya kemungkinan. Apa kemungkinannya? Itu basah gara-gara air liurnya. Kan gitu. Kan emang anjing begitu. Maka ke sesuatu yang masih predictable, sesuatu yang masih spekulasi A apa B, tidak bisa membuat hukum. Hukum aslinya ini bejana murni bersih tanpa ada jilatan anjing. Anjing masuk ke situ, cuman kita enggak tahu apa dia jilat atau enggak. Tapi lidahnya basah. Basah bisa jadi gara-gara air liurnya sendiri, bukan gara-gara ngejilat air dalam bejana tersebut. Jadi keragu-raguan. Sesuatu yang masih punya kemungkinan 1, 2, 3, hilangin semuanya. Kita hukumi hukum aslinya bahwa anjing itu tidak menjilat. Bejananya tidak dijilat oleh anjing. Mana tadi? Wallahu a'lam. Wa qulu syahina. Selesai di sini masalah jilatan anjing. Wa qulu syahi belum beres. Maksudnya itu yang jilatannya, wa qulu syahi, dan perkataan syaih dahun nabi turab. Salah satunya dengan tanah, 7 kali bilasan dicampur salah satu dengan tanah. Yaqdil iktifa fi ta'fili bi ghairil ula wal akhirah. Itu yaqdi, itu mengindikasikan al-iktifa fit ta'fir, cukuplah tanah tersebut ditabur bi ghairil ula wal akhirah, boleh ditabur pada basuhan selain basuhan pertama dan terakhir. Selain, artinya di kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh, kelima boleh, keenam boleh. Karena kata Imam Syekh Imam Abi Syuja, ihdahunna diturab. Ihda itu salah satunya. Maka kalau disebutkan salah satunya, boleh itu ditaburin, boleh itu tanah ditaburin, dicampur pada bilasan kedua, bilasan ketiga, bilasan keempat, bilasan kelima, silahkan. Itu kata Imam Abi Syuja. Wa qala fi asli rawdati, dikatakan oleh Imam Rafi'i dalam kitabnya Fathul Aziz, asli rawdah, wa yustahab, bagusnya, anjurannya sangat dianjurkan ayyakuna turabu, campuran tanah tersebut fi ghairi sabiati, di basuhan yang selain basuhan ketujuh. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wal ula aula, akan tetapi dicampur pada al ula, basuhan pertama, aula itu lebih utama. Wal ula aula lebih utama. Jadi kata Imam Abi Syuja, di basuhan mana aja silahkan. Kata Imam Ar-Rafi'i, di basuhan pertama bagusnya. Qala al-Asnawi, akan tetapi Imam Asnawi mengatakan wa jawazu ta'fir fi ghairi al-ula wal akhirah, bolehnya mencampur tanah pada basuhan selain basuhan pertama dan basuhan terakhir, mardud, itu terlarang, tertolak, dalilan wa naqlan, secara dalil tertolak, secara akal logik juga tertolak. Jadi kata Imam Abi Syuja kan boleh, nomor satu boleh, basuhan dua, tiga boleh, empat silahkan. Kata Imam Ar-Rafi'i, dicampur basuhan pertama, satu, dua, tiga silahkan, yang penting jangan tujuh, cuman bagusnya. Kata Imam Isnawi, salah tuh dua-duanya, tertolong enggak, yang benar tuh basuhan pertama atau basuhan terakhir, itu doang, udah enggak ada pilihan lagi, entah itu basuhan pertama, basuhan ke terakhir, basuhan ketujuh. 2, 3, 4, 5, 6 enggak boleh dicampur dengan tanah. Tanah hanya boleh dicampur pada basuhan pertama atau basuhan ketujuh, basuhan terakhir. Itu doang. Dan orang yang bilang boleh itu dicampur dengan tanah pada basuhan selain basuhan terakhir, itu mardud, tertolak. Secara dalil tertolak, secara logik juga tertolak. Amma dalil, secara dalil, kenapa enggak boleh dicampur tanah selain di basuhan pertama dan ketujuh? Fali anna riwayat, karena riwayatnya, riwayat yang sampai kepada kita daripada hadis Nabi Muhammad SAW tentang campuran tanah itu arba, ada empat. Ada empat riwayat. Pertama, ulahunna, yaitu basuhan pertama. Campur di basuh ulahunna itu pertama. Basuhan pertama, wahiyya fi muslim. Ini riwayat muslim. Jadi riwayat muslim di bagian di basuhan pertama. Wasaniyatu, riwayat kedua. Wasabi'atu biturab, dan bagian atau basuhan ketujuh dengan tanah. Pertama, riwayat pertama. Yang kedua riwayatnya adalah bagian basuhan ketujuh. Ruahuma, yang mencampur tanah bagian ketujuh ini, mencampur tanah pada basuhan ketujuh ini, ruahuma diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, wa huwa fi makna riwayati Muslim, dan itu semakna dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mu'affiruhu tsaminah, dan taburkanlah kedelapannya, biturab, dengan tanah. Sumiyat saminatan, dinamakan kedelapan, bi'tibari istimali turab. Jadi maksudnya bukan delapan, maksudnya di basuhan tujuh dinamakan delapan, karena itu seperti tambahan proses. Proses bilasannya tujuh kali udah, ditambah tanah seakan-akan tanah nomor delapan. Padahal maksudnya tanah adalah ke bagian ketujuhnya. Gitu. Jadi riwayat pertama di pertama, riwayat kedua di terakhir, basuhan terakhir, basuhan ketujuh. Wa riwayatu tsalitsah, riwayat ketiga, ulahunna au ukhrahunna. Riwayat ketiga dijelasin sama Nabi dua, pertama atau terakhir, basuhan pertama atau basuhan terakhir, biturab. Rawaha, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dawruqutni bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Kama qalahu fi syarhil muhadzab, sebagaimana disebutkan dalam kitab syarah al-muhadzab Imam Nawawi. Warrabi'atu, dan riwayat yang keempat, ihdahunna. Nah, riwayat keempat ini ihdahunna. Jadi tiga riwayat, satu, pertama, basuhan pertama. Kedua, basuhan terakhir. Yang ketiga, basuhan pertama atau basuhan terakhir. Nah, riwayat keempat nih yang bilang ihdahunna, salah satu basuhannya biturab, dengan tanah. Qalahu fi syarhil muhadzab, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab syarah muhadzab, walamnya sebut riwayat yang mengatakan dicampur dengan tanah, salah satunya, salah satu basuhan dicampur. Kalau salah satu kan berarti mana aja kan gitu. Dua satu boleh, basuhan dua boleh, basuhan tiga boleh. Lam tasbut, riwayat ini tidak tetap. Riwayat ini enggak sahih lah begitu. Riwayat yang mengatakan ihdahunna, salah satunya dengan tanah, itu enggak tetap, enggak sahih. Yang sahih itu ya riwayat pertama. Maksudnya basuhan pertama. Yang sahih itu riwayat basuhan ketujuh. Yang sahih itu riwayat basuhan pertama atau basuhan ketujuh. Tiga riwayat ini yang sahih. Sedangkan riwayat salah satunya basuhan, salah satu basuhan dicampur dengan tanah itu tidak sahih. Maka jangan dicampur selain pertama dan ketujuh. Wa qala fi fatawihi, akan tetapi Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Usul Masail fatwanya, innaha tsabitah, bahwa riwayat ihdahunna itu sabit, riwayat ihdahunna itu sahih. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Taqidin Al-Hisni, fa'ala taqdiri tsubutiha. Fa'ala taqdiri tsubutiha ini maksudnya, kalau kita katakan riwayat ini sahih, riwayat salah satunya sahih, hiya mutlaqatun, itu riwayat yang mutlak, ihdahunna salah satunya itu mutlak, berarti satu boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, lima boleh, silahkan. Wa quyyidat bil ula, karena ini riwayat mutlak, quyyidat, maka pemahamannya yuhmal, kan gitu. Yuhmalul mutlak alal muqayyad. Pemahaman mutlak itu dipahami dengan secara yang muncul dalam keadaan mutlak itu harus dipahami dengan secara muqayyad. Riwayat yang muqayyad ada, maka riwayat mutlak kita giring pembahasannya kepada riwayat yang muqayyad. Wa quyyidat bil ula, maka riwayatnya diikat dengan riwayat al ula, basuhan pertama atau basuhan al-ukhra, basuhan terakhir. Fala yajuzul udulu, maka tidak boleh berpaling ila gairihima, daripada dua riwayat tersebut, entah riwayat pertama, entah riwayat basuhan pertama atau riwayat basuhan terakhir. Jadi enggak boleh dua, enggak boleh selain dua itu. Campur tanah, entah itu basuhan pertama, entah itu basuhan ketujuh, enggak boleh selain dua itu. Pokoknya di situ aja. Littifakil kaidaini, karena kesepakatan ulama tentang sahihnya riwayat dua tersebut, riwayat ikatan untuk dua itu tersebut, basuhan pertama dan basuhan terakhir. Ala nafiha, apa littifakil kaidaini ala nafihi, ala nafiha, kesepakatan dua ik, maksudnya riwayat tentang basuhan pertama dan basuhan ketujuh itu disepakati, dan kesepakatan tentang dua riwayat ini menghapus riwayat ihdahunna. Arti ihdahunna kan cuma dia doang yang mutlak, di antara riwayat-riwayat lain yang muqayyad, maka yang mutlak digiring pemahamannya mengikuti pemahaman yang muqayyad. Wallahu alam. Wa amman naql, dan secara naql, oh tadi dalil naql, naql itu maksudnya apa namanya, periwayatan atau daripada Imam Asy-Syafi'i. Wa amma naql, sedangkan dari segi naql, faqad nassa Asy-Syafi'i, naql itu periwayatan. Dari segi periwayatan, faqad nassa Asy-Syafi'i, telah dinaskan oleh Imam Syafi'i, telah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ala ta'yinil ula awil akhirah, yaitu tentang penetapan kewajiban mencampur tanah itu al-ula, dalam basuhan pertama, awil akhirati, atau basuhan terakhir, fil buaiti, sebagaimana disebutkan dalam riwayatnya Imam al-Buaiti. Imam al-Buaiti terhadap Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam al-Buaiti termasuk imam yang mengkorespondensi Imam Asy-Syafi'i selain Imam al-Muzani. Jadi Imam al-Muzani punya korespondensi terhadap Imam Syafi'i yang kemudian jadi kitab al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar al-Muzani. Imam Al-Buaiti juga melakukan hal sama, korespondensi kepada Imam Asy-Syafi'i, cuman jadi kitabnya saya lupa nama kitabnya apa. Jadi menurut Imam Al-Buaiti, dalam riwayat Imam Al-Buaiti, Imam Syafi'i mengatakan bahwa basuhan yang dicampur dengan tanah itu basuhan pertama atau basuhan terakhir. Wa kadza fil ummi, begitu juga disebutkan dalam kitab Al-Umm. Wa akhadha bihadza an-nasi jama'atun minal ashab, dan riwayat ini, riwayat dicampur tanah basuhan pertama atau basuhan terakhir, itu diambil oleh sebanyak kelompok minal ashabi, daripada ulama-ulama Asy-Syafi'i, minhumuz Zubaidi, di antara mereka Zubaid, bukan Zubaidi, Zubairi. Jadi ada semacam apa namanya koreksi, nggak tahu nih yang salah mana nih. Tapi di kitab-kitab Syafi'i itu namanya bukan Zubaidi tapi Zubairi, itu dalam riwayat, dalam teks-teks Kifayatul Akhir yang lain itu disebutkan Zubair. Zubair itu ulama Syafi'i abad ke-5, saya lupa itu. Imam Az-Zubaidi, kemudian Wal Mar'ashi, Imam Al-Mar'ashi, Wabni Jabir, dan juga Ibnu Jabir. Fathabata anna hadha, maka tetaplah pendapat campur tanah di basuhan pertama dan basuhan ketujuh, madhabu syafi'i anna hadha madhabu syafi'i, tetaplah bahwa ini pendapat madhab asy-syafi'i. Wa annahu shawab, dan inilah yang benar min jihati dalil, dari segi dalil wa naqil dan juga periwayatan. Fata'ayyana al-akhdhu bihi wallahu alam, fata'ayyana al-akhdhu, maka wajib kita mengambil pendapat ini. Jadi basuhan yang dicampur dengan tanah itu basuhan pertama dan atau basuhan ketujuh. Gak boleh kedua, gak boleh ketiga, gak boleh keempat. Nantinya kalau dia campur basuhannya di basuhan kedua, nanti di basuhan kedelapan dia harus campur tanah lagi, karena basuhan yang kedua gak sah. Harus dicampur di basuhan pertama atau basuhan kedelapan. Wallahu a'lam. Wa qawlu syahid, dan perkataan syah, wa yuksalu min sa'irin najasati marat. Nanggung nih ya, kita beresin ya. Wayuk salu, dan ini kita masuk masalah yang berbeda, bukan anjing babi, tapi ini najis secara umum. Wayuk salu, dan dibasuh min sa'irin najasati, dari seluruh jenis najis, marroh, cukup sekali saja. Kalau anjing babi 7 kali, kalau yang lain cukup sekali saja. Qad marra daliluhu, dalilnya sudah lewat di pembahasan awal tentang najis. Wa kaifiyatul ghusli, wa kaifiyatul ghusli, dan cara membasuhnya. Wa qawluhu, itu terdapat dalam perkataannya, apa namanya, maksudnya marqad marra daliluhu wa kaifiyatul ghusli, sudah lewat pembahasan tentang dalil membasuh sekali, wa kaifiyatul ghusli, dan juga sudah telah lewat bagaimana cara membasuhnya. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja, wa thalathu afdal, 3 kali itu lebih utama, li anna dhalika izalatun najas. Kenapa 3 kali lebih utama? Karena dia adalah proses membersihkan najis. Fayustahabu tathlis, maka disunahkan menigakalikan basuhan. Kal ahdasi, sebagaimana membasuh anggota tubuh untuk mengangkat hadas. Walian, karena 3 kali ya dianjurkan. Untuk memastikan lil istidhar, untuk memastikan bahwa najisnya memang hilang. Gitu. Dan itu juga mengikuti kesunahan 3 kali dalam mengangkat hadas. Kita wudu, itu kan basuhan pertama udah cukup. Itu basuhan yang wajib. Basuhan kedua ketiga itu kan basuhan sunnah. Kenapa dianjurkan? Ya begitu Nabi Muhammad melakukan. Kalau mengangkat hadas anggota tubuh dibasuh 3 kali itu sunnah, maka menghilangkan najis juga sama. 3 kali hukumnya sunnah. Li'anna dhalik wa li'anna dhalika mustahabun inda syak. Nah, karena 3 kali basuhan itu juga dianjurkan inda syak, ketika orang ragu fin najasati. Ketika orang ragu apakah najisnya hilang atau enggak. Fa'inda tahakkukiha awla, maka ketika najisnya benar-benar belum hilang, masih ada, kelihatan, awla, jadi lebih utama itu 3 kali. Hadza fima idza zalatin najasati bil ghuslah, ini adalah, ini 3 kali, sunnah 3 kali itu, idza zalatin najasa, dalam masalah kalau najisnya hilang, bil ghuslatil wahidah, dengan basuhan, dengan sekali basuhan ala mamurram. Jadi kalau dengan sekali basuhan sudah hilang, maka tambah lagi basuhan kedua dan ketiga sebagai sunnah. Tapi kalau sampai 3 kali basuhan baru hilang, berarti basuhan yang ketiga itu dihitung 1 kali. Maka tambahin lagi 2 kali basuhan. Gitu. Amma idha lam tazal. Ay amma idha lam tazul. Kalau kemudian najisnya enggak hilang. Illa bisalasah. Begitu. Kecuali dengan 3 kali basuhan, wajabati salasah. Kemudian wajib itu yang 3 kali dihitung sekali, wa yustahabu ba'da dzalika, dan dihanjurkan setelah itu saniatan aw salisatan. Basuhan kedua dan ketiga. Jadi sama ya seperti anjing babi tadi. Jadi basuhan pertama wajib menghilangkan najis. Kalau najisnya bisa dihilangkan 2 kali basuhan, maka 2 kali basuhan itu dihitung 1. Maka dianjurkan 2 kali lagi, jadi 3 kali. Kalau hilangnya najis dengan 5 kali basuhan, maka 5 kalinya itu ya jadi 1. Maka disunahkan 3 kali lagi, 2 kali lagi. Basuhan ke-6 jadi basuhan ke-7. Basuhan ke-6 jadi basuhan ke-2, basuhan ke-7 jadi basuhan ke-3. Gitu. Wallahu a'lam. Masalah. Al-ma'u alladhi yaksilu bihi najasa, air yang dipakai untuk membersihkan atau membasuh najis, wa yu'abbaru anhu, kemudian dinamakan atau diibaratkan bil ghusalah, dengan nama ghusalah. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni mau ngomong masalah tapi dijelasin dulu, entar saya mau ngomong ghusalah ya. Yang maksud ghusalah itu adalah air bekas basuhan najis gitu. Dijelasin dulu. Air yang dipakai untuk membasuh najis itu kita sebut dengan istilah ghusalah. hal huwa tahir, apakah gusalah itu tahir, am najis, atau dia najis, am kaifal hal, atau berbeda-beda keadaannya, yunzur, maka dilihat. Nah gitu, dilihat ya. Jadi gusalah itu, air bekas batuhan najis, gusalah itu suci atau enggak. Jadi misalnya kita punya najis di sini, kemudian kita guyur, kan airnya jatuh nih, katakanlah airnya jatuh ke dalam bejana, kita tadangin. Nah, air yang dalam jatuh ke bejana tersebut setelah kita bersihin najis itu najis suci. Nah, ini masalahnya. In taghayyara, kalau berubah, ba'du awsafihi, kalau sebahagian sifatnya berubah, warna, aroma, rasanya, salah satunya berubah, bin najasati, karena sebab najis itu sendiri, begitu ya, fa najisatun qad'an, maka kita sepakat itu najis. Qad'an secara qat'i tidak ada perdebatan. Kalau ketika kita guyur, gitu ya, katakanlah emang kita jatuhan tai ini, tai kucing masih banyak banget, gitu ya. Kita guyur itu, nah guyurannya kan juga jadi butek tuh, karena masih ada kotoran, kita sepakat itu najis. Kalau kita berubah karena sebab najis berubah, karena sebab najis dia berubah, maka kita sepakat itu najis. Wa idlam tataghayyar, kalau airnya tidak berubah, fa in kanat kullataini, kalau dia tidak berubah dan jumlahnya kullataini banyak, dua kullah. Qala Rafi'iyu, Imam Ar-Rafi'i mengatakan fatahiratun, maka gusalah tersebut suci. Bila khilafin, tanpa ada perdebatan. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan tahiratun wa mutahiratun. Bahkan Imam Nawawi mengatakan tahirah suci, wa mutahiratun, dan juga bisa mensucikan. Jadi dipakai buat wudu lagi, bisa. Dipakai buat bersih najis lagi, bisa. Alal madhabi, menurut pendapat madhab. Itu keadaan kedua ya. Keadaan pertama, kalau berubah najis. Keadaan kedua, kalau tidak berubah dan jumlahnya melebihi dua kulah, atau dua kulah atau melebihi, itu suci, bahkan mensucikan. Wa in kanat duna kullataini, nah ini keadaan ketiga. Kalau dia tidak berubah dan dia kurang daripada dua kulah, dia enggak berubah nih, sifat airnya tetap bersih, tetap jernih, tapi dia kurang dari dua kulah. Fa fihi khilafun, di dalam hal ini ada perdebatan pendapat. Wal jadidul azhar, pendapat jadid, pendapat terbaru, qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, Al-Azhar, yang lebih sahih, yang lebih nyata dalilnya, lebih kuat, anna hukmuhu, anna hukmaha hukmal mahal, bahwa hukumnya adalah hukum mahal. Mahal itu tempat adanya najis tadi, ba'da al-ghusli, setelah ba'da al-ghusli, setelah dibasuh. In kana najisan fa najisatun, kalau tempatnya itu najis, maka air itu juga najis. Wa in kana tahiratan, kalau dia itu tempatnya suci, fa tahiratun ghairu mutahhirah, tidak dalam, dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Begini, kita punya apa ya, katakanlah kita punya barang ini karena kotoran kucing gitu ya, kita guyur air, airnya jatuh ke dalam bejana, habis bersihin kotoran kucing. Tentu karena basuhan pertama, dia kan ini apa namanya masih butek, itu najis, kita sepakat gitu ya. Tapi ada najis yang hukmiyah, katakanlah ini hukmiyah gitu. Najis hukmiyah nih. Najis hukmiyah, bekas ada air kencing tapi kering gara-gara kena matahari. Kemudian kita basuh airnya. Nah, karena ini najis hukumnya kan gak ada najisnya, berarti air yang jatuh ini dan dia kurang dari dua kula nih, tapi gak berubah airnya, maka kalau kurang dari dua kula, hukumnya mengikuti hukum mahal, hukum tempat ini, hukum yang bekas kena najis ini setelah basuhan. Setelah dibasuh, ini suci apa najis? Suci, maka airnya juga suci, tapi gak bisa dipakai buat mensucikan karena dia kurang dari dua kula dan dia bekas terpakai gitu ya. Tapi kalau ini masih najis, maka air yang jatuh pun najis. Contohnya apa? Jilatan anjing. Jilatan anjing. Katakan jilatannya udah kering, udah nggak ada nih. Basuhan pertama kita guyur. Jatuh nih ke ember. Ini basuhan pertama nih. Airnya nggak berubah. Dan airnya juga bersih jernih tapi kurang dari 2 kulah, hukumnya ngikutin tempat ini. Ini setelah dibasuh pertama kali apakah suci atau enggak? Enggak suci, masih najis. Kenapa? Karena jilatan anjing harus 7 kali. Kalau baru setelah 7 kali baru maka air yang ada di sini ini hukumnya najis mengikuti tempat ini. Karena setelah dibasuh tempat ini belum suci. Kenapa? Karena tempat ini harus dicuci sebanyak 7 kali. Begitu maksudnya. Mudah-mudahan paham. Falau waqa'a min ghusalatil kalbi syai'un ala syai'in fa in kana min al-ghuslatil ula ghasala ma waqa'a alayhi sittan wa yu'affiru in lam yakun at-turabi fil ula. Falau waqa'a min ghusalatil kalbi syai'un ala syai'in, apa maksudnya? Kalau jatuh di air bekas jilatan anjing itu syai'un, sesuatu gitu, di atas sesuatu, maksudnya gimana nih? Yang lebih gampangnya tuh, kita lagi basuh jilatan anjing. Di sini jilatan anjing ini kita basuh. Nah, kemudian airnya kan jatuh ke situ tuh. Airnya jatuh ke dalam bejana. Lalu bejana tersebut jatuh ke atasnya, katakanlah pensil kita gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, kita lagi ngomongin begitu tuh. Jadi basuhan anjing ini di sini kita guyur. Nah, setelah diguyur basuhannya tuh jatuh terhadap ke bejana, ke wadah. Nah, di wadah tersebut jatuh lagi sesuatu yang lain, yaitu apa namanya? Pulpen. Pensil, katakanlah demikian. Fa in kana minal ghuslatil ula. Kalau dia jatuhnya pada basuhan ini basuhan pertama jatuh pensil. Ghasala ma waqa'a alaihi sittan, maka pensil ini harus dibasuh di lain tempat gitu ya, dibasuh sebanyak 6 kali. Wa yu'affir, kemudian ditaburi tanah, dicampur tanah, in lam yakuni turabu fil ula, kalau tidak ada tanah di pada bagian pertama. Jadi hukumnya sama seperti kena jilatan anjing itu tadi. Karena ini udah dibasuh pertama, karena dia masuk ke basuhan pertama tuh tadi jatuh, maka tinggal sisanya 6 kali. Kalau belum pakai tanah dicampur dengan tanah. Wa in waqa'a min as-sabi'ati, kalau jatuhnya pada bagian ketujuh, pada basuhan ketujuh gitu ya. Ini dia 1 2 3, pas ketujuh dijatuh. Plung, gitu jatuh. Nah, maka cukup basuhannya tinggal pertama saja. Kalau basuhan di basuhan ketujuh lam yaksilhu, maka tidak perlu dibasuh karena udah 7 kali begitu. Walau jadi ngikutin hukum jilatan anjingnya. Walau lam tataghayyaril busalatu, kalau gusalahnya tidak berubah. Walakin zada waznuha, berarti ini keadaan keempat nih. Keadaan pertama berubah najis, keadaan kedua tidak berubah tapi kurang dari 2 kulah. Keadaan pertama berubah najis, keadaan kedua tidak berubah dan lebih dari 2 kulah suci dan mensucikan, keadaan ketiga tidak berubah akan tetapi jumlahnya kurang dari 2 kulah, maka hukumnya sama seperti hukum tempatnya. Ini keadaan keempat nih, yaitu tidak berubah walakin zada waznuha, akan tetapi jumlahnya bertambah. Mungkin ini akumulasi dari basuhan 1 2 3 terus. Jadi bertambah. Jumlahnya bertambah. Fatariqani, maka ada 2 pendapat. Ahaduhuma, pendapat pertama, al-qat'u bin najasati, itu kita paten bahwa itu hukumnya najis. Wasaniyatu, dan pendapat yang kedua, alal khilaf, yaitu berbeda dengan pendapat pertama, yaitu berarti hukumnya suci. Wa hadza kulluhu fi gusalatin, dan ini masalah ini semua fi gusalatin, yaitu dalam masalah air basuhan najis, ustu'milat fi wajibi thaharah, yang dipakai untuk kewajiban thaharah. Kewajiban thaharah itu maksudnya apa? Kewajiban pertama, basuhan pertama yang menghilangkan najis. Basuhan pertama yang menghilangkan najis. Ammal musta'mal fi mandubiha, sedangkan air yang terpakai pada basuhan yang sunnah, kasaniyati seperti basuhan kedua, azbat salisati atau basuhan ketiga, fatahirun, maka kita semua sepakat itu tahir. Jadi empat keadaan yang tadi disebutkan itu untuk basuhan yang sifatnya wajib. Kalau dia najis ya maka basuhan pertama, tapi kalau dia anjing maka basuhan tujuh basuhan itu semuanya wajib. Nah, gitu. Nah ini yang kita omongin itu basuhan pertama itu basuhan yang wajib, tapi basuhan yang sunnah, basuhan kedua ketiga itu hukumnya so suci tahirun qad'an secara qat'i wa mutahhirun dan juga bisa mensucikan alal madhhabi menurut pendapat madhab. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mohon maaf karena di awal tadi ada gangguan teknis, internetnya putus, jadi kita harus jeda sekian menit untuk memulai kembali. Saya undur diri, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya mohon koreksi jika ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penjelasan atau dalam penerjemahan apa yang kita baca tadi. Saya dengan sangat senang hati jika menerima koreksi yang tersebut baik melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di Instagram dan juga Instagram, Telegram dan juga WhatsApp. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.